Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama taslima katsira. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, insyaallah kita bahas, kita masuk pasal ke-8 sudah. Kita masuk pasal ke-8 dari kitab ini, Risalah Latifah Jami'ah fi usul fiqh al-muhimmah. Ya, ini fasal terkait dengan usul yang diistinbat dari Alkitab dan Sunnah. Ini kaidah-kaidah fikih ataupun kaidah usuliyah yang diistinbat dari Al-Quran ataupun Sunnah. قال مصنف رحمه الله تعالى وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. أصوليون أهل أصول mengambil, mengistinbat kaidah-kaidah usul yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah dan membangun di atasnya hukum yang banyak, sehingga mereka mengambil manfaat dan memberikan manfaat dengan sebab ini. Di antara usul yang dimaksud, faminha al-yakin la yazulu bisyak. Di antaranya adalah kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ini di antara 5 kaidah besar yang disebut dalam al-qawaid al-kubra, al-qawaid al-fikhiyah al-kubra. Qala adkhalu fihi min al-ibadat wal muamalat wal huquq syai'an katsiran. Kaidah ini masuk dalam permasalahan ibadah, muamalah, demikian juga terkait dengan hak-hak, akad-akad secara yang banyak. Masuk dalam permasalahan banyak. Faman hasala lahu syak fi syai'in minha raja'a ila al-asli al-mutayaqqin, mutayaqqan. Ketika seorang mendapatkan keraguan dalam suatu perkara, maka dia rujuk, dia kembali pada asal yang mutayakkan, yang meyakinkan. Wa qalu, para usulin mengatakan, al aslu at-taharah fi kulli syai. Ini di antara kaidah-kaidah yang menjadi cabang dari cabang kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Yang pertama al aslu, atau di antaranya al aslu at-taharah fi kulli syai. Hukum asal segala sesuatu itu adalah taharah, suci. Jadi bukan najis. Wal aslu al ibahatu illa ma dalla dalil ala najasatihi au tahrimihi. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada perkara tadi sebagai sesuatu yang najis atau haram. Wal aslu bara'atu dhimam. Hukum asal adalah terlepasnya seseorang dari zimmah. Ibadah di sini minal wajibat wa minal hukuk khalqi, ibadah ataupun sebagian hak dari perkara yang diwajibkan atau dari hak-hak berkaitan dengan hamba, dengan makhluk dalam masalah akad. Hatta yaquma dalilu ala khilafi dzalik, sampai datang dalil yang menunjukkan hal yang berbeda dari hal tadi, yang menunjukkan bahwa seorang tadi memiliki beban tanggung jawab yang harus dipenuhi, apakah kewajiban ibadah atau kewajiban terkait dengan hak manusia. Wal aslu baqa'u mashtaghalat bihi az-zimamu min huquqillah. Hukum asal adalah baqa'u mashtaghalat bihi az-zimam min huquqillah. Tetapnya apa yang mashtaghalat bihi az-zimam, dari hak-hak Allah, wa huquqi ibadihi, dan hak hamba-hambanya. Hatta yatayaqqana al-bara'ah hatta yatayaqqana al-bara' wal ada, sampai yakin kalau hak-hak tadi sudah dipenuhi atau ataupun ya sudah dilakukan. Wa minha, kemudian wa minha annal masyaqqah tajlibut taysir. Dan di antara kaidah berikutnya, kaidah yang kedua di sini disebutkan oleh Syekh, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kondisi yang memberatkan mukallaf maka dia itu mendatangkan at-taysir, kemudahan. Wa banau ala hadza jami'u rukhas as-safar, dan bangun atas kaidah ini semua rukhsah safar, wa takhfiful ibadat, peringanan dalam hal ibadat, wal mu'amal wa ghairha, dan seterusnya dari kalam syekh. Kita bahas satu persatu dulu. Kaidah yang disebutkan pertama dan kedua ini, al-yakin la yazulu bisyak dan al-masyaqqah tajlibu taysir, ini termasuk dari dua dari lima kaidah kubra tadi. Qawaid al-kubra yang dimaksud tadi, qawaid al-fiqhiyah al-kubra, ya, lima kaidah utama yang dia masuk dalam hampir seluruh permasalahan fikih. Kaidah fikih. Kalau kaidah usul dia masuk dalam seluruh permasalahan fikih. Jadi kalau kaidah fikih, kaidah kubra, dia masuk hampir dalam seluruh. Yang pertama, kaidah yang pertama dari lima kaidah ini adalah al-a'mal bin niat, atau dalam ungkapan yang banyak disebutkan al-umur bimaqasidiha. Perkara itu bergantung pada tujuannya. Kaidah yang kedua, yakni al-yakin la yuzalu aw la yazulu bisyah. Ini kaidah yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga, ad-dharar yuzal atau la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang ataupun tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membiarkan diri jatuh dalam hal yang bahaya. Kemudian kaidah yang keempat adalah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini kaidah kedua yang disebutkan oleh Syekh, nanti yang insyaallah kita bahas setelah kaidah yang pertama tadi, al-yakin la yuzal la yazul bisyak. Kemudian kaidah yang kelima yang termasuk dalam qawaid kubra, yakni al-'adah muhakkamah atau al-'adah mu'tabarah. Al-yakin la yuzalu aw la yazulu bisyak. Suatu perkara yang yakin tidak hilang atau tidak digugurkan dengan sebab sesuatu yang diragukan, syak. Yakin secara bahasa maknanya adalah al-istiqrar. Ini tamakkun, kokoh, stabil. Ini yakin secara bahasa. Secara istilah yang dimaksud dengan yakin adalah tumakninah al-qalb, tenangnya hati, wastiqraru al-ilmi fihi, al-ilmi fihi, dan tetapnya ilmu terkait dengan suatu perkara tadi. Ini yakin. Sedangkan syak secara bahasa adalah tadakhul. Tadakhul itu bercampur aduk. Bercampur adukan. Secara istilah, taraddud baina wuqu'i syai' wa adamihi. Goncang atau terjadi kesamaran, keraguan-raguan terkait dengan ada dan tidak adanya sesuatu itu. Ini syak. Antara sudah atau belum dilakukan ini. Taraddud antara dua perkara ini. Sudah dilakukan atau belum. Tidak dapat ditarjih. La yatarajjah bainahuma. Tidak bisa dikuatkan. Mana salah satu dari dua hal ini yang kuat, yang ada. Yang bisa dikatakan ada, sementara yang satu lagi tidak ada. Atau ini sudah dilakukan atau belum dilakukan. Itu syak. Di antara yang dalil yang menunjukkan pada kaidah ini adalah perintah Nabi SAW terkait dengan orang yang sholat, kemudian dia mendapatkan was-wasah. Apakah dia berhadas atau tidak. Dalam hal ini buang angin, sampai Nabi mengatakan tidak, jangan diputus sholatnya sampai terdengar suara atau tercium bau. Ini al-yakin la yazulu bisyak. Contoh penerapan dari kaidah ini diantaranya seorang yang berada dalam keadaan taharah, Seorang berada dalam keadaan thaharah, kemudian setelahnya dia lupa, saya sudah batal atau belum thaharah tadi? Thaharah sebelumnya sudah batal atau belum? Nah, ini keraguan ini tidak bisa menghilangkan atau menggugurkan keyakinan. Yang dia yakini adalah sebelumnya dia sudah dalam keadaan tuhur, bersuci. Dia sedang dalam keadaan tahir. Atau dia sudah bertaharah. Kemudian datang keraguan apakah taharahnya tadi sudah batal atau belum. Maka keraguan ini tidak menggugurkan apa yang diyakini tadi. Artinya dia tetap dianggap dalam keadaan taharah. Ini diantara contohnya. Kemudian kaidah-kaidah fikih yang menjadi turunan dari kaidah ini. Kaidah-kaidah fikih yang menjadikan yang menjadi turunan dari kaidah. Yang pertama, kaidah yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal suatu itu dia tetap pada kondisi aslinya. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma alama kana. Contohnya seorang yang berniat melakukan puasa. Seorang yang berniat melakukan puasa, puasa wajib atau puasa sunnah, dia sudah berniat dari sebelum fajar, dia sudah berniat, maka niatnya dianggap sah, apalagi yang termasuk yang wajib, apalagi yang sunnah. Kemudian dia makan di saat dia sahur sebelum terbit fajar, kemudian dia terus makan sampai terbit fajar. Dalam keadaan dia menganggap fajar belum terbit. Dalam keadaan dia menganggap fajar belum terbit. Atau misalnya seorang sudah berniat untuk melakukan puasa pada suatu hari sebelum terbit fajar, sebelum dia tidur atau bagaimana pada malam harinya. Kemudian dia bangun melihat kondisi masih gelap, lalu dia yakin kalau itu masih malam. Belum masuk waktu atau belum fajar. Sehingga dia pun dengan keyakinan tadi dia makan. Makan sahur misalnya. Ternyata ada setelah itu ada yang mengabarkan. Oh ini sudah masuk, sudah sholat subuh sejak tadi misalnya. Nah dalam kondisi ini maka berlaku kaidah ini. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, ini baqa'nya lail, tetapnya malam. Sehingga puasanya sah. Dia lanjutkan puasa. Dia hentikan makan di saat itu juga. Dia lanjutkan puasanya. Nah, puasanya sah. Karena hukum asalnya baqa'ul lail. Kemudian yang kedua misalnya. Seperti contoh yang tadi. Seorang yang ragu dalam keadaan hadas. Sementara dia sudah bersuci. Maka kondisinya tetap. Nah, hukum asal baqa'u thaharah. Ya. Baqa'u thaharah artinya dia tetap dalam kondisi. Atau sebaliknya, seorang berhadas kemudian dia ragu apakah dia sudah berwudu, maka hukum asalnya baqa'ul hadas. Tetap dalam keadaan berhadas dianggap. Ini contoh dari penerapan kaidah ini. Kemudian kaidah kedua yang menjadi cabang dari kaidah al yakin la yazulu bisyak. Ya, ini al-aslu idhafatul hadis ila aqrabil aqwatiha. Ila aqrabi aqwatiha. Ya, ini hukum asalnya sesuatu itu diidhafahkan, sesuatu yang tiba-tiba terjadi dia diidhafahkan, dia disandarkan kepada waktu yang paling dekat dari peristiwa itu terjadi. Misalnya seorang menggunakan pakaian yang dia tidak ketahui di situ ada najis. Lalu dia gunakan untuk sholat. Lalu dia terus menggunakan pakaian tadi. Sampai pada sholat berikutnya, dia pun sholat dengan pakaian yang sama. Setelah dia selesai sholat, lalu dia melihat ada najis di pakaian tadi. Nah, ini dianggap di sini al aslu idhafatu syai' idhafah al hadis idhafatul hadis ila aqrabi awqatiha. Dalam kondisi ini dianggap najis pada pakaian tadi itu terjadi atau ada pada pakaian tadi hanya untuk sholat yang terakhir yang dilakukan atau di waktu sholat terakhir yang dilakukan. Karena sebelumnya dia menggunakan dalam keadaan suci. Masih dianggap dalam keadaan suci. Demikian juga orang yang mendapati misalnya atau kalau yang tadi itu tidak pengaruh dengan sholat ya, yang pengaruh dengan sholat misalnya, yang pengaruh dengan sholat seorang mendapati di celananya ada mani, sementara dia tidak merasa dia pernah mimpi, maka celananya ada mani tadi itu disandarkan kepada tidur yang paling akhir yang dia lakukan. Contohnya gimana? Contohnya seorang tidur malam menggunakan satu celana. Lalu dia sholat subuh dengan celana tadi. Dia tidak merasa bermimpi. Dia sholat subuh dengan celana tadi dalam kondisi dia meyakini celananya tadi suci. Dan dia dalam keadaan suci, tidak artinya tidak mewajibkan dia mandi. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Lalu dia sholat dalam keadaan demikian. Lalu setelah itu dia tertidur, misalnya, atau tidur pagi atau tidur waktu-waktu duha, kailula misalnya. Lalu setelah zuhur dia sholat dengan pakaian yang sama. Selesai dia sholat dia lihat ada mani di celananya. Nah dalam kasus seperti ini al aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatiha. Nah ini diidhafakan kepada waktu sholat terakhir tadi saja. Atau waktu tidur yang terakhir, bukan sholat. Waktu tidur yang terakhir tadi. Tidur dia sebelum zuhur. Artinya, dia harus mandi, lalu dia ulang sholat zuhurnya. Ulang dia sholat zuhurnya. Adapun sholat subuh, tidak. Sholat subuhnya, tidak. Ini penerapan dari kaidah ini. Kasus yang lain. Seorang melihat pada tangannya ada sesuatu yang menghalangi air sampai pada kulitnya. Entah itu cat atau apalah. Maka wajib dia untuk berwudu setelah dia menghilangkan yang menghalangi tadi, cat dan sebagainya. Dan dia mengulangi sholat yang paling akhir yang dia lakukan. Yang diyakini sejak itulah cat tadi ada pada dia. Adapun sholat sebelumnya itu tidak. Kemudian kaidah yang ketiga al aslu fil asya'i taharah. Ini ya, semua kaidah tadi sudah disebutkan oleh Syekh dengan ungkapan yang berbeda. Al aslu fil asya' taharah. Hukum asal pada segala hal itu taharah. Ini jelas ya kalau kaidah ini. Hukum asal segala hal itu taharah sampai datang dalil yang menunjukkan berbeda. Termasuk masalah hewan dan sebagainya. Hukum asalnya taharah sampai ada dalil. Artinya untuk mengatakan sesuatu itu najis itu harus dengan dalil. Untuk mengatakan sesuatu itu najis harus dengan dalil. Kemudian kaidah yang keempat, al aslu bara'atuz zimmah. Hukum asalnya seorang itu terlepas dari zimmah, dari beban. Artinya hukum contoh penerapannya, hukum asalnya dalam segala ibadah itu tidak ada yang wajib kecuali yang ditunjuki oleh syariat. Kalau itu wajib, maka orang yang mengatakan ibadah ini harus dilakukan, ibadah ini harus dilakukan, dia harus mendatangkan dalil, karena al aslu bara'atu zimmah. Ini dalam ibadah. Dalam akad, ketika seorang dituntut, diajukan ke pengadilan, dituntut kalau dia harus melunasi hutang sekian dan sekian, maka dalam hal ini berlaku kaidah ini al aslu bara'atu zimmah. Artinya orang tadi tidak boleh mengeluarkan, atau dia tidak ada kewajiban untuk memenuhi tuntutan tadi sampai si penuntut mendatangkan bukti. Sampai si penuntut mendatangkan bukti kalau dia memang memiliki beban hutang tadi, yang dengan itu dia harus melunasi. Kalau tidak, maka orang tadi tidak dikenakan untuk memenuhi tuntutan. Ini al aslu bara'atu zimmah. Terkait dengan yang dikatakan oleh Syekh yang terakhir, misalnya al aslu baqau ma staghalat bihi dhimam min huquqillah wa huquqil ibad hatta yatayaqqan bara'ah wal ada. Ini untuk hal yang memang sudah jelas disyariatkan, atau memang sudah terbukti memang dia memiliki, seorang tadi memiliki beban terkait dengan akad-akad. Misal terkait dengan hak Allah sini. Soalan salat zuhur misalnya. Syariat sudah menetapkan salat zuhur itu wajib. Maka hukum asalnya seorang itu tetap dalam keadaan dia wajib melaksanakan sholat zuhur sampai diyakini dia sudah melakukannya. Sampai diyakini dia sudah melakukannya. Kalau dia masih dalam keadaan ragu tadi, saya sudah melakukan atau belum? Al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin adalah kewajiban masih ada, sementara yang dia ragukan kewajibannya sudah lepas. Artinya dia harus, walaupun dia setelah selesai sholat ternyata baru ingat lagi, atau ada orang lain mengabarkan, antum sholat apa? Sholat zuhur. Loh, bukannya tadi udah sholat zuhur? Misalnya sudah masuk waktu zuhur, dia lagi dalam keadaan sibuk, dia sholat, kemudian setelah itu dia istirahat, mungkin tertidur, bangun tidur, masih di waktu zuhur, lalu dia lupa. Saya sudah sholat zuhur atau belum tadi? Terjadi kan? Terjadi. Maka dalam hal ini, kalau dia tidak dapat meyakinkan dia sudah atau belum, maka dia harus sholat zuhur. Kalau nanti datang orang, kok sholat lagi? Sholat apa nih? Sholat zuhur. Lah kan tadi sudah sholat dengan saya misalnya. Ya sudah, gak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia mau sholat, lalu ada yang mengatakan, lah tadi kan sudah sholat dengan saya. Dia tidak perlu. Hilang keraguan di sini kan? Hilang keraguan. Nah, kalau dia masih dalam keadaan keraguan, ragu, dia masih harus melakukan sholat tadi. Ini dalam terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak hamba misalnya. Seorang yang yakin dia punya hutang. Yakin dia punya hutang. Dan ada, dia punya catatan, oh saya punya hutang ini. Lalu dia melunasinya. Dan dia lupa mencoret catatan hutang tadi. Dan dia juga tidak minta kwitansi kalau dia sudah bayar hutang atau apa dan sebagainya. Berlalu sekian waktu, dia buka catatan hutangnya, yang tadi kan belum bercoret kan, dan dia tidak ada kwitansi kalau hutangnya sudah lunas. Loh, saya punya hutang dengan si Ani. Timbul keraguan, saya sudah lunas, iya belum. Rasan sudah misalnya, tapi masih ragu di sini. Nah, kewajiban dia tetap untuk melunasi hutang. Sampai nanti misalnya yang punya hutang ingat misalnya, sudah dilunasi kok. Ya baru lepas dia dari zimmah. Ini yang disebutkan saya dari yang jelas ini kaidahnya masih kaidah yang pertama tadi berkaitan dengan kaidah. Atau asal kaidah yang pertama al aslu baqau ma kana ala ma kana. Kaidah asal sesuatu itu dia tetap pada keadaan asalnya. Kalau memang secara asal dia wajib, kemudian dia ragu wajib untuk dilakukan, orang ragu apakah sudah dilakukan atau belum, maka al aslu baqau ma kana ala ma kana. Kewajibannya masih ada. Terkait dengan hutang juga demikian. Ini kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al yakin la yazulu bi bisyak. Paham sampai sini? Paham insyaallah ya. Kemudian kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini yang kita bahas. Kaidah kedua atau dua di antara kaidah dari kaidah kubra yang lima, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Yaitu keadaan yang masyaqqah memberatkan seorang, tajlibut taisir, dia mendatangkan at-taisir, kemudahan. Masyaqqah secara bahasa maksudnya adalah at-ta'ab wal juhd wal inah. Satu yang melelahkan, juhd, satu yang membutuhkan kesungguhan. Atau al-anak, ini satu yang membutuhkan usaha, sama anak ataupun juhd, ta'ab, bukan sama. Sedangkan taisir itu adalah suhulah. Taisir, yang dimaksud dengan taisir itu adalah secara bahasa adalah suhulah, kemudahan. Maksud dari kaidah ini, al-masyaqqah tajlibu taisir, kondisi yang menyusahkan, memberatkan, tajlibu taisir, dia mendatangkan, menyebabkan kemudahan. Maksud dari kaidah ini adalah suatu kondisi yang dalam rangka untuk memenuhi hal tadi, tuntutan tadi, apakah dia kewajiban? Dan tentu dalam hal ini tentu kewajiban. Yang di dalamnya terdapat unsur usrun atau haraj, suatu yang memberatkan atau menyulitkan atas mukallaf, maka syariah datang atau menetapkan untuk mengangkat haraj tadi atau masyaqqah tadi dari orang tadi. Hal ini dengan bentuk takhfifil hukmi misalnya, meringankan hukum. Dan masyaqqah di sini bukan masyaqqah yang sifatnya adiyah. Bukan masyaqqah yang sifatnya adiyah. Masyaqqah adiyah itu masyaqqah yang memang ya secara asal dari tuntutan hal atau yang dikerjakan tadi memang ada masyaqqahnya. Misalnya berwudu di subuh hari, bangun tidur untuk sholat subuh harus berwudu misalnya. Ya, sementara kan subuh biasanya dingin. Ini tentu masyaqqah kan? Masyaqqah. Tetapi semata-mata dengan dingin tidak menjadikan seorang oh boleh tidak berwudu misalnya. Oh saya tanya mau aja kenapa dingin? Nah, kalau saya berwudu saya gunakan air dingin, atau dia harus mandi misalnya, mandi janabah dalam keadaan sebelum sholat subuh misalnya, apalagi di Bandung, apalagi musim hujan misalnya, musim hujan dingin kan. Nah ini masyaqqah yang sifatnya hadiah biasa normal. Masyaqqah ya masyaqqah, misal seorang lagi berpuasa di musim panas. Kita misalnya di Indonesia puasa di musim kemarau. Masyaqqah kan? Masyaqqah. Tetapi ini masyaqqah yang sifatnya normal biasa, yang tidak menjadikan hukum tadi diringankan atau seorang puasanya boleh dikerjakan di lain waktu misalnya, atau tidak menjadi wajib misalnya. Atau digugurkan sama sekali, tidak perlu tidak puasa misalnya. Ini tidak demikian. Ini masyaqqah yang pertama. Masyaqqah yang kedua ini masyaqqah yang sifatnya aridhah. Masyaqqah yang datang dengan unsur tambahan di luar dari unsur adah tadi. Atau dengan bahasa lain, masyakohnya bukan masyakoh yang muktadah, masyakoh yang biasa, yang normal, tapi masyakoh yang sifatnya zaidah. Nah, dhobitnya terkait dengan masyakoh ini, penetapan masyakoh ini, masyakoh yang seperti apa? Oh, ini masyakoh, oh, tapi masyakohnya masyakoh yang belum menjadikan seorang itu atau hukum tadi diangkat atas dia atau diringankan. Tapi hukumnya tetap misalnya. Oh, ini masyakoh dan masyakoh ini menjadikan bagi dia, dia berhak untuk mengambil pilihan yang ringan, opsi yang lebih ringan misalnya. Nah, dhobitnya bagaimana? Dhobitnya masyakoh yang mewajibkan takhfif tadi adalah masyakoh yang aridah zaidah zahirah. Masyakoh yang ya aridah sifatnya, ziyadah zaidah tambahan dari masyakoh yang sifatnya mu'tad, yang mu'tadah tadi, dan zahirah nampak nyata, bukan dengan syak, minimal dia dengan zan ghalib. Yang kalau tetap dilakukan dalam keadaan tadi, unsur masyakoh tadi ada dan itu mampu membahayakan si pelaku. Nah, catatannya ini. Ini membahayakan si pelaku. Baik membahayakan jiwa ataupun yang lain. Membahayakan jiwa, membahayakan misalnya kalau dilakukan nanti akan menjadikan si pelakunya cacat misalnya, atau memperparah sakit, dia dalam keadaan sakit dilakukan nanti penyakitnya lebih berat lagi misalnya, atau lebih lama lagi masa sembuhnya, memperpanjang masa pemulihannya, atau hal-hal yang lain yang sifatnya zahir. Ah, ini masyakoh ini yang menjadikan takhfif tadi dapat diambil, opsi takhfif tadi dapat diambil. Adapun masyakoh yang sifatnya mu'tadah seperti yang disebutkan tadi, maka itu tidak menjadikan takhfif itu dibenarkan. Dalil terkait dengan kaidah ini, al-masyakoh tajlibut taisir, kita baca dulu apa yang dikatakan Syekh. Syekh mengatakan wa minha annal masyaqqah tajlibu taysir wa bana ala hadza jami'u rukhasis safar wa takhfifi fi ibadat wal muamalah wa ghayriha. Ya sudah ya, sampai sini ya. Sudah jelas tadi. Rukhsah safar misalnya, dalam keadaan safar itu diperkenankan untuk menjamak dan mengqasar misalnya. Takhfif dalam adat ataupun muamalat atau yang lain. Kaidah terkait dalil terkait dengan kaidah ini misalnya firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan kalian, bagi kalian itu adalah kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dan Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Hadis sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, jadilah orang yang mempermudah, jangan jadi orang yang mempersulit. Berikan kabar gembira, jangan jadikan orang itu lari, menjauh. Jangan nakut-nakuti orang. Sebab-sebab adanya taisir, sebab-sebabnya ada taisir dalam syariah ini ada beberapa hal. Yang pertama al-marad, sakit. Kemudian safar. Yang ketiga ikrah, dipaksa. Seorang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran, jika tidak dia diancam bunuh. Masyakoh kan di sini, nyawanya melayang. maka di sini dia dibolehkan al-masyaqqah tajlibu taisir. Silakan ucapkan ucapan kekufuran selama hatinya tetap dengan keimanan agar nyawanya selamat. Al-jahl, kebodohan, orang bodoh. Ya, orang bodoh. Selama dia dalam keadaan bodoh. Dengan catatan, dia bukan orang yang memperbodoh diri atau yang cukup dengan kebodohan. Mencukupi diri dengan kebodohan. Artinya, sudah stabil dengan kebodohan. Saya bangga dengan kebodohan. Gitu ya. Gak mau lagi belajar, gak mau tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Bukan ini. Kemudian, an-nisyan. Lupa. Ataupun sifat kekurangan yang lain seperti junun, silor atau kecil, haid dan nifas. Ini yang sebab-sebab taisir. Yang jelas di sini, asalnya tadi, masyakoh yang dijadikan iktibar di sini, masyakoh yang dengan keberadaannya menjadikan salah satu dari kuliyatul khamsah atau kuliyatul khamsi ini terabaikan. Ingat kemarin kuliyatul khams? Jiwa, agama, jiwa, terus akal, terus harta, terus nasal, keturunan. Ingat nih, kuliyatul khams, agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Kemudian Syekh mengatakan, wa minha qauluhum la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban bersama dengan ajz. Alasan atau kondisi yang seorang itu berat untuk melakukan kewajiban tadi, ajz. Ini di antara kaidah yang menjadi turunan dari kaidah ini, kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Ketika adanya ajz, kondisi sulit bagi seorang untuk memenuhi kewajiban tadi, maka kewajiban itu diangkat atas dia. Misalnya, seorang yang harus berwudu untuk sholat. Lalu, pada salah satu anggota wudunya ada bagian yang luka. Ada bagian yang luka. Apa yang harus dia lakukan? Misal tangannya. Yang wajib dalam wudu ini dari ujung tangan sampai siku. Ya kan? Nah, antara bagian tubuh ini, antara jari dan sikunya, atau antara pergelangan tangan, ya jari, ujung jari dan sikunya, itu ada bagian yang luka yang tidak mungkin dikenakan air. Kalau dikenakan air, lukanya semakin parah misalnya. Nah, di sini kaidah ini berjalan berlaku. La wajib ma'al ajz. Tidak ada kewajiban untuk membasuh anggota wudu yang memiliki luka tadi. Kalau memang dengan membasuhnya tadi menjadikan luka tadi lebih berbahaya. Artinya, anggota tubuh yang lain, anggota wudhu yang lain yang tidak luka itu dibasuh. Adapun yang luka tadi cukup diusap. Cukup diusap. Ini kemarin kita bahas dalam majelis Minhajut Thalibin. Bagaimana berwudhu di saat itu ada luka. Luka diperban atau luka tidak diperban bagaimana. Yang jelas pada bagian luka itu tidak diwajibkan untuk membasuh. Kemudian seorang yang tidak memiliki nafkah yang menjadi bekal dia dan bekal orang yang ditinggalkannya, yang dengan nafkah tadi dia bisa berangkat haji, maka kewajiban haji tidak ada atas dia. Kewajiban haji bagi orang dalam kondisi ini tidak ada. Artinya dia tidak wajib haji. Sekalipun dia diberikan harta, ini uang untuk berangkat ke Mekah. Tapi ingat nafkah tadi, bekal dia dalam perjalanan pulang dan pergi, bekal keluarganya selama ditinggalkan. Itu harus dipenuhi. Kalau dia punya bekal untuk jalan dan pergi, sementara keluarganya tidak, maka tidak ada kewajiban. Ataupun demikian sebaliknya, dia harus punya bekal untuk dua hal ini. Ini la wajiba ma'al ajzi. Kemudian wala muharrama ma'ad darurah. Atau kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama, ad-daruratu bihul mahdhurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang mahdhurat, perkara-perkara yang haram. Kondisi darurat. Ingat darurat tadi ketika itu mengancam salah satu dari kulliyatul khams. Itu yang disebut dengan darurat. Mengancam nyawanya atau mengancam hartanya dan seterusnya. Syekh mengatakan fasyari'u lam yujibu alaina ma la naqdiru alaihi bil kulliyah. Syariat tidak mewajibkan atas kita untuk memenuhi suatu yang sama kita tidak bisa memenuhi secara keseluruhan. Seperti kasus haji tadi. Tidak ada kewajiban haji atas orang yang tidak mampu untuk memenuhi haji ini secara keseluruhan. Wama aujabahu minal wajibat fa'ajaza anhul abadu saqata anhu. Dan apa yang memang diwajibkan oleh syariat dari perkara-perkara yang wajib tadi, kemudian seorang hamba ajaz dalam hal ini, ada alasan yang dia tidak mampu untuk melakukannya, maka kewajiban tadi saqat, tersukut atas orang tadi. Kewajiban menggunakan air untuk taharah, hilang kewajiban ini dengan alasan ketika lo menggunakan air khawatir membahayakan nyawa, misalnya dalam keadaan yang syiddatul barid, dingin yang berlebihan, beku misalnya. Kalau saya berwudu dengan air, nanti beku tulang saya bisa. Nah, ini dalam keadaan ini kewajiban dia menggunakan air gugur, digantikan dengan yang lain, yaitu tayam, baik dia untuk berwudu ataupun untuk mandi, atau kasus yang memiliki luka tadi pada anggota wudu. Wa iza qadira ala ba'dihi, kalau dia mampu untuk memenuhi sebagiannya, wajib alaihi ma yakdiru alaihi, wajib atas apa yang memang dia mampu tadi, pada kadar yang dia mampu tadi. Wasaqata anhu ma ya'jazu anhu wa amsilatuha katsiratan jiddan. Dia wajib pada kadar yang dia mampu tadi, dan pada kadar yang dia tidak mampu kewajibannya digugurkan. Contoh ini banyak. Ini la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Wa kadzalika mahtaja al-khalqu ilaihi lam yuharrimhu alaihim. Demikian juga apa yang memang menjadi hajat. Nah, dari sini nampak sekali kaitan antara kaidah ini al-masyaqqah tajlibu taysir dengan maqasid asy-syar'iyyah. Dengan maqasid syar'iyyah. Bahwasanya syariat datang untuk kemaslahatan hamba, bukan untuk kemudaratan. Bahwasanya syariat ini datang dalam rangka mempermudah, bukan mempersulit. Dan seterusnya dari kaidah-kaidah maqasid, maqasid syariah. Kemarin kita bahas ketika kita bahas maqasid syariah ini ada perkara itu kita bagi dalam tiga kategori. Yang pertama ad-darurah, yang kedua al-hajah, yang ketiga al-mukammilat atau tahsinnya. Daruriyah yang sifatnya darurah, hajiyah yang sifatnya hajat, kemudian tahsinnya, pelengkap, al-mukammilat. Maka semua hal yang merupakan bagian dari hajah hamba, maka itu tidak diharamkan. Itu tidak diharamkan. والجائث والخبائث قال والخبيث التي حرمها إذا اضطر عليه إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. Dan semua khabaith yang diharamkan oleh syariat, jika memang seorang hamba terpaksa untuk mengambilnya, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa atas orang tadi. Ya, itut turo, dalam keadaan dia terpaksa. Fa kaidahnya fa darurat tubihul mahdzurat ratibah wal mahdzurat al aridah wa darurah tuqaddiru bi qadriha. Mahdzurat tadi mahdzurat al aridah wa darurah tuqaddiru bi qadriha. Jadi kaidah ini, kaidah ad darurah tubihul mahdzurat, dia selalu bersamaan dengan kaidah ad darurah tuqaddiru bi qadriha. Paham? Dalam keadaan darurat, seorang yang asalnya tidak boleh mengkonsumsi daging yang diharamkan, nah dalam keadaan darurat dia boleh mengkonsumsi tadi. Tetapi kebolehan tadi hanya sebatas kadar daruratnya saja. Ketika kondisi darurat tadi hilang dari dia, dia kembali pada hukum asal haram. Nah, ini dua kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Ini ad-darurah tubihul mahdzurah atau ad-darurat tubihul mahdzurah dan ad-darurat tuqaddiru biqadriha. Misalnya, bolehnya makan bangkai di saat memang wabah kelaparan. Nah, makan bangkai tadi sampai di mana? Cukup dia untuk tetap bertahan hidup saja, bukan untuk bersenang-senang. Ya, jadi bukan, nggak ada makan bangkai untuk cemilan, ya kan? Makan bangkai untuk cemilan. Nah, ini ad-darurat tubihul mahdzurat dan ad-darurat tuqaddiru biqadriha. Contoh yang lain, ad-darurah tuqaddiru biqadriha, misalnya seorang perempuan sakit, lalu dia tidak temukan seorang dokter pun kecuali dokter laki-laki. Sementara terkait dengan sakit tadi, sang dokter harus membuka auratnya atau meraba tubuhnya. Maka dalam hal ini ad-darurah tubihul mahdzurat. Kondisinya darurat atau hajat, ya. Hajat di sini ya, dibutuhkan. Di sini kondisi ini al hajah tuqamu maqama ad-darurah atau taqumu maqama ad-darurah dalam kondisi ini misalnya pasien perempuan tadi. Karena kalau dia tidak berobat pun misalnya dia tidak tidak membinasakan dirinya, tapi dia tetap dengan sesuatu yang tadi dia butuh di situ. Hajah taqumu maqama ad-darurah, hajat menempati ke tempat darurat. Nah, darurat dia boleh dia dengan laki-laki, dengan dokter laki-laki. Tetapi darurat ini harus diukur sesuai dengan kadar daruratnya. Atau darurat tu qadiru bi qadriha, tidak boleh lebih. Dia boleh di, dengan dokter laki-laki tadi, dia boleh dibuka auratnya pada tempat yang memang dibutuhkan untuk dilihat. Pada tempat yang lain tetap haram. Dia boleh disentuh oleh laki-laki tadi, dokter laki-laki tadi, pada tempat yang memang dibutuhkan untuk disentuh terkait dengan pengobatannya. Pada bagian lain dia haram, walaupun ujung jempolnya. Misal dia butuh disentuh pada bagian bahu. Untuk apa misalnya? Untuk disuntik misalnya. Ya sentuh pada bagian bahu yang untuk disuntik tadi saja. Bahu yang lain jangan disentuh. Gak ada perempuan ya. Kalau ada perempuan sarankan. Kalau sentuh bahu yang lahir tampar gitu. Atau tunggu dulu, halalkan dulu gitu ya. Kali ya suka dengan perempuan, sama dokternya gitu. Nah, laki-laki juga oh gak ada calon dokter ya. Ini ad-darurah, ad-darurat tubihul mahdzurat, kemudian ad-darurat yuqaddiru biqadriha. Tiga kaidah. Kemudian kaidah yang keempat terkait dengan kaidah ini yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Yaitu idza dhaqal am ittasa'a. Jika terjadi pada suatu perkara kondisi yang menyempitkan mukallaf, maka ittasa'a. Dalam perkara tadi, bagi si mukallaf diperlapang. Bagi si mukallaf diperlapang. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh. Saya melanjutkan, sebelum kita lanjutkan kaidah cabang yang keempat tadi, saya mengatakan takhfifan disyar. Ya, fa darurat tubihul mahdzurat ar-ratibah wal mahdzurat al-aridah wa darurah tuqaddiru bi qadriha takhfifan lisyarr. Memperkecil kemungkinan yang buruk, memperkecil peluang kondisi yang buruk itu terjadi. Fa darurat tubihul muharramat minal makul. Kondisi darurat membolehkan perkara-perkara yang haram dari yang dimakan, wal masyarib yang diminum, wal malabis yang dipakai, wal ghairiha dan selain itu. Malabis misalnya laki-laki menggunakan sutra, haram kan asalnya. Misalnya ada satu penyakit yang kalau dia gunakan pakaian dari katun atau yang lainnya selain sutra, penyakit tadi semakin parah, makin gatal atau apa. Mau tidak mau dia menggunakan sutra. Maka pada kondisi ini boleh dia menggunakan sutra. Sampai kapan? Sampai dia atau dia tidak lagi alergi dengan yang selain sutra. Apakah sembuh ataupun tidak? Ya. Ingat ad-darurah tuqaddiru bi qadri. Jadi bukan oh sampai dia hilang sama sekali penyakitnya. Karena bisa jadi penyakitnya belum hilang, tetapi kondisi yang dia tidak bisa menggunakan yang lain selain sutra tadi hilang. Maka kondisi itu saja. Jadi patokan. Nah, kita tambahkan pembahasan al-masyaqqah al-jibru taysir tadi, kaidah yang keempat yang menjadi cabang al-qawaid al-mutafarri'ah min al-qaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini idza dhaqal amru ittasa'a. Jika dhaqal amru ittasa'a. Terkait hal ini, pada asalnya kaidah ini mirip sekali dengan kaidah asalnya al-masyaqqah tajlibu taysir. Karena ad-dayyiq itu masyaqqah, masyaqqah. Ittasa'a di situ ya taisir. Terkait dengan hal ini pada asalnya idza dzaqal amru ittasa'a, ini diambil diantaranya dari perkataan Imam Syafi'i secara langsung. Imam Syafi'i misalnya beliau mengatakan idza fukidatil mar'ah waliha waliyuha fi safar, jika seorang perempuan kehilangan walinya di saat safar. Ketika seorang perempuan kehilangan walinya saat safar. Fawalat amruha rajulan. Lalu urusan si perempuan tadi diperwalikan kepada seorang laki-laki. Apa kata Imam Syafi'i? Yajuz. Padahal kan laki-laki tadi kan bukan walinya. Secara asal tidak boleh. Nah, di sini idzaqal amru, dzaqal amru ittasa'. Kemudian pada tempat yang lain, Imam Syafi'i ditanya terkait dengan wadah atau yang lain. Nah, ini pertanyaan yang agak mungkin agak lucu ya. Imam Syafi'i ditanya tentang dubab. Apa dubab? Lalat yang nemplok di atas kotoran manusia. Najis gak? Najis kan kotoran. Lalu dubab tadi, bukan dubab, dubab tadi nemplok lagi di atas baju. Ya. Nemplok lagi di atas baju. Apa kata Imam Syafi'i? Idza kana fi tiranihi ma yajiffu fihi rajulan rijlahu. Wa illa, maka kalau pada sayapnya mayajifu fihi rijlahu, membawa apa yang ditempeli oleh kakinya tadi, maka itu harus dibersihkan. Kalau tidak, di kakinya aja kan, kakinya kan kecil kan, kenapa kan? Maka jika tidak, apa kata Imam Syafi'i? Wa illa fasyai iza dhaqa ittasa'a. Maka saat itu jika terdapat kesempitan di dalamnya, maka dia dipermudah. Udahlah, gak usah ribet. Itu maksudnya. Lalat kakinya kecil gitu. Tapi kalau di sayapnya ada, kalau sayapnya kan besar, nampak kotorannya, ya buang, bersihkan dulu. Itu maksudnya. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin, kalau seorang itu dalam keadaan kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka perhatikan kepada hal yang memang lebih mudah bagi dia. Pada hal yang lebih mudah. Itu contoh penerapan dari kalam Imam Syafi'i langsung. Contoh yang lain misalnya, idza dzaqa amru ittasa'. Misalnya kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki. Maka kewajiban sholat jamaah bagi laki-laki ini gugur bagi seorang yang memiliki uzur. Orang yang sakit misalnya. Dan lain sebagainya. Ini gugur. Dia boleh sholat dimanapun. Atau safar. Dia boleh sholat dimanapun. Kewajiban menghadap kiblat bagi seorang yang tidak mampu menentukan di mana arah kiblat. Bagaimana? dia sholat ke arah manapun, sholatnya sah. Dia sudah berusaha mencari, ini kiblatnya sebelah mana? Lihat bintang, langitku suram. Ya, tanya ke orang nggak ada, tanya melihat kompas nggak bawa kompas. Akhirnya bagaimana? Dia sholat ke arah mana? Ke arah manapun. Setelah dia mencari ya, sama seperti tadi kasus seorang yang tidak mendapatkan air. Setelah dia mencari tidak ada air, maka dia sholat dalam keadaan tidak perlu dengan air. Alas tayamum. Dalam kondisi yang sangat nadir, dia tidak dapatkan air, dia tidak dapatkan turab. Sa'id. Bagaimana? Dia sholat begitu saja. Kemarin kita bahas dalam majlis Minhajut Talibin. Sudah selesai. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya kita bahas Babul Hayd dan masuk pada Kitabus Shalah insyaAllah. Hari Sabtu depan. Kemarin libur ya. Kemudian kaidah yang kelima yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir sebagai akhir dari kajian kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan nanti kaidah berikutnya al-umur bi maqasidiha. Ya, kaidah ketiga yang disebutkan oleh Syekh di sini yang asalnya ini kaidah awal sekali. Sebagian ulama menyatakan yang lebih tepat kita gunakan ungkapan syariat. Ungkapan syariat apa? Al-a'mal bin niyyah. Al-a'mal bin niyyah. Daripada menggunakan ungkapan yang bukan dari syariat, walaupun tidak sah, tidak salah. Yang tidak boleh itu yang salah. Kalau salah itu tidak boleh. Allah maha keren itu enggak boleh. Allah idola saya itu enggak boleh. Maksudnya idola itu apa? Idol itu kan apa idol? Bahasa asing artinya itu kan berhala. Atau Allah itu sutradara terbaik. Ini ungkapan-ungkapan yang menyelisih pokok syariat dalam masalah akidah ya, dalam masalah yang lain pun sama. Misal kita punya komunitas, kemudian teman kita keluar dari komunitas tadi masuk ke komunitas yang lain, lalu kita katakan dia murtad misal, nggak boleh, karena murtad itu istilah syar'i yang harus ditempatkan penempatannya pada tempat yang dibenarkan oleh syar'i ya, ataupun istilah yang lain. Adapun ungkapan-ungkapan yang tidak menyelisih pokok syariat itu boleh asalnya. Tetapi lebih baik kita menggunakan ungkapan yang sesuai dengan ungkapan syariat. Misalnya al-umur bi maqasidiha tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Justru syariat menunjukkan hal demikian, tetapi syariat sendiri memiliki ungkapan sendiri terkait dengan hal itu. Sudah ada ungkapan terkait hal tadi. Apa Nabi mengatakan al-amal bin niyyah. Ini ungkapan syariat kan? Ungkapan Nabi itu bagian dari ungkapan syariat. Itu insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga ini selesai sebelum puasa ya. Karena kalau puasa kayaknya susah ngatur jadwalnya. Atau nanti kita ambil di kajian Sabtu. Bagi dua nanti. Sabtu Minhajut Thalibin plus menyelesaikan Risalah Latifah kalau belum selesai. Nah, kaidah kelima yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, ya ini adalah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Apa yang memang oleh syariat itu dipermudah itu tidak hilang dengan sesuatu yang memang sulit. Ini contoh seperti contoh yang di awal, jika seorang terhalang untuk membasuh sebagian dari anggota tubuhnya dari wudu, maka anggota yang mampu dia basuh dibasuh, sementara anggota yang tidak mampu dibasuh cukup dengan diusap. Ya, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang maisur yang mana? Yang masih bisa dibasuh. Itu kan sudah mudah kan? Oh, ini ada bagian yang tidak bisa dibasuh. Ini maksurnya. Nah, yang maksur tadi ini tidak membatalkan yang sudah maisur. Yang sudah di, yang tidak ada masalah tadi. Seperti orang yang tidak bisa ruku, sementara dia mampu berdiri, dia sholat dalam keadaan bagaimana? Ayo, coba. Dia mampu berdiri, sehat kakinya, tapi untuk rukuk dia enggak mampu. Salat dalam keadaan hah? Berdiri, terus rukuk gimana? Ya. Kesulitannya untuk rukuk itu tidak menggugurkan apa yang mudah bagi dia dari salat tadi, berdiri dan sebagainya. Artinya hukum asal dia salat tetap berdiri. Ketika dia rukuk sesuai dengan kadar kemampuannya. Condong dikit. Gak bisa rukuk sempurna ya. Seberapa dia mampu? Miringnya cuma 5 derajat dari asal. Terus berdiri lagi, cukup. Ya. Setelah itu dia duduk misalnya. Artinya ketidakmampuannya untuk rukuk itu tidak menjadikan dia boleh sholat duduk karena dia mampu berdiri. Ini tadi ini maksud kaidah yang kelima, al-maisur la yaskutu bil maksur. Berbeda dengan kaidah yang keberapa tadi? Idza daqal amru ittasa'a misalnya atau la wajiba ma'al ajzi. La wajiba ma'al ajzi ini untuk sesuatu yang memang sulit. Yang sulit tadi yang asalnya harus dibasuh tidak dibasuh. Tetapi al-maisur la yaskutul ma'sur ini untuk yang tidak sulitnya lawannya. Jelas kaidah ini akan bersamaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Paham ya? Insyaallah paham. Nah, seperti di awal kemarin di pertemuan sebelumnya, kita pertemuan awal sekali. Di antara cara agar kita mutamakin dengan usul fikih, terapkan kaidah usuliyah ini dalam kehidupan kita atau kaidah fikih itu dalam kehidupan kita. Kita sudah al-masyaqqah tajidu taisir. Apa perkara-perkara dalam kehidupan kita yang kaidah ini berjalan? Perhatikan. Al-yakin la yuzalu aw la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak gugur hanya dengan keraguan. Dalam kaidah apa? Jadi bukan sekedar teori. Jadi kita lebih mutamakin dengan kaidah-kaidah usul fikih itu dan kaidah-kaidah yang lain nanti sampai masalah adah muhakamah. Di sini saya tidak menyebutkan secara keseluruhan dari kaidah-kaidah pokok, tapi insya Allah nanti kita kalau memang ada waktu kita tambahkan. Jadi sehingga 5 kaidah besar tadi yang disebutkan di awal apa? Al-amal biniyat. Kedua, al-yakin la yuzul bisyak. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Al-masyakot tajidu taisir. Atau yang ketiga ad-doror yuzal. Atau la dororo wa la diror. Ungkapan syariat la doror wa la diror. Ungkapan ulama ahli fuqaha terkait dengan kaidah fikihnya apa? Ad-doror yuzal. Yang manapun dipakai bagus. Saya lebih suka menggunakan ungkapan sesuai dengan ungkapan syariat. La doror wa la diror. Yang keempat, al-masyakot tajidu taisir. Yang kelima, al-adah muhakamah. 5 ini akan kita bahas nanti pada fasal yang ke-8 ini sebelum kita masuk terkait dengan qaul sahabi dan hujjatuhu. Kemudian al-amru wan nahyi wal alfazul umum wa ijtihad at-taqlid. Terakhir itu pembahasan terkait dengan ijtihad dan taqlid itu terakhir. Sebelum kita masuk aqwal sahabah dan kehujahannya, kita bahas secara lengkap 5 kaidah pokok tadi. Selain kaidah-kaidah tambahan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kira-kira cuma. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.